بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ingkang kependet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Ihdharut Tawaghit. Berhati-hatilah dengan para taghut, tawaghit jamak dari taghut. Pembahasan tentang taghut perlu kita mengerti karena memang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kufur kepada taghut itu adalah rukun dalam bertauhid. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Apa itu tauhid? Insyaallah akan kita ikuti penjelasan beliau di sini sehingga jangan sampai kita punya gambaran yang salah tentang tauhid atau sama sekali tidak mau tahu tentang apa itu arti tauhid. Sebagaimana setiap amalan di dalam agama kita selalu ada dua sisi penyimpangan, kalau enggak tafril ya ifrat, kalau enggak meremeh-remehkan ya berlebih-lebihan. Dua ini adalah bentuk penyimpangan di dalam agama kita. Syaitan menyesatkan dengan dua cara ini, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan nasghatan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Apa itu? Yang pertama, imma bi ifratin wa ghuluwin. Boleh jadi dengan cara ifrat, yaitu hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas, sehingga keluar dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma bitafritin wa taksirin, atau dengan cara tafrit, yaitu taksir, meremehkan, melecehkan, tidak pedulian. Dan syaitan, kata beliau, wala yubali syaitan bi ayyihima dhafar. Syaitan tidak mau tahu dari sisi mana untung. Artinya dua-duanya untung. Mau terjerumus dalam ifrat ghulu syaitan yang untung, mau terjerumus dalam tafril taksir syaitan yang untung. Yang tidak untung itu kalau lurus di atas siratal mustaqim seperti yang diajarkan oleh Islam. Maka untuk kita senantiasa lurus ini tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Kadang-kadang semangat, tapi tanpa ilmu tau-tau hulu, sehingga kita di luar koridor sunnah, atau karena tidak perhatian sama sekali maka jatuh dalam tafrid. Mari kita lihat persekalian pembahasan dari bab ini, ihdaru tawahid. Silakan baca. Waspadalah terhadap tauhid. Tauhid ialah segala sesuatu selain Allah yang rela dijadikan sesembahan, ditaati dan dipatuhi dalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Iya. Apa itu tauhid? Beliau menjelaskan makna tauhid, huwa kullu ma'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah wa rasulih. Apa itu tauhid? Tauhid adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut, baik itu bentuknya ma'bud yang disembah, au matbu atau yang diikuti, au muta atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillah wa rasuli, dalam perkara yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kiai juga bisa menjadi tauhid. Kiainya jelas-jelas mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Maka kiai seperti ini tauhid, karena menyeret manusia untuk keluar dari ajaran Islam. Tokoh masyarakat bisa menjadi tauhid, mengajak manusia untuk menyelisih Allah dan Rasulnya dengan ketokohannya. Atau ada orang yang pengen disembah, jadi mendudukkan dirinya itu kayak Allah. Manusia harus bersungkur sujud, sami'na wa ata'na, harus menghinakan diri di hadapannya. Dia adalah manusia yang paling terhormat, wibawa, seakan-akan semua manusia di bawah kekuasaannya dan menjadi para budaknya yang tidak boleh dibantah perkataannya, tidak boleh diselisih perintahnya. Maka ini bisa menjadi tauhid. Sehingga tauhid itu bisa yang disembah, bisa tokoh yang diikuti, bisa pemimpin yang ditaati ketika dia ridha dengan penyembahannya, ketika dia yaitu mengajak kepada ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, atau ridha dengan ketaatan dalam perkara yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia bisa menjadi para tauhid. Seorang muslim tauhid mesti diingkari. Tidak boleh kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mentaati kecuali dalam ketaatan yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh kita ikuti kecuali yang mengajak kepada, yaitu pengikutan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sekali lagi bahwa sekalian, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang mesti membentuk karakter la dan ya. Yang tidak apa, yang tidak apa, semua yang akan menyelisih Allah dan Rasulnya, baik itu pemikiran manusia, ajakan manusia, atau segala macamnya, pokoknya kalau itu menyelisih Allah dan Rasulnya, la, enggak. segala macam sistem yang menyelisih Allah dan Rasulnya, la. Sehingga dia punya sikap. Kapan dia oke, yes, nge, apabila dia diajak kepada Allah. Sehingga la ilaha illallah. Ini karakter yang ditanamkan oleh kalimat la ilaha illallah. Sehingga enggak bisa kita ingin merangkul semua kalangan. Bagaimana iblis mau dirangkul? Enggak bisa menyatukan antara iblis dengan malaikat, menyatukan iblis dengan nabi, menyatukan Fir'aun dengan Musa, menyatukan Abu Jahal dengan Rasulullah SAW, menyatukan Namrud dengan Ibrahim, enggak bisa. Mesti kita memiliki garis tegas posisi di mana kita. Dalam kehidupan kita ini, Bapak sekalian, hanya ada Hizbullah, Hizbus Syaitan, kelompoknya Allah yang betul-betul senantiasa itu ngepro-nya, membelanya, loyalnya, memposisikannya dalam segala perkara yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Hizbus Syaitan selalu mengikuti kemauan arahan syaitan yang ujung-ujungnya ke jahanam. Dan dua-duanya sekalian akan bergulat sampai kiamat kelak. Karena memang sumpah serapahnya iblis itu akan menyesatkan manusia sampai kiamat kelak. Dia sudah minta izin kepada Allah, Rabbi angdirni ila yomi yubasun, ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari nanti dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Sehingga iblis akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Sehingga ada hizbu iblis atau hizbu syaitan, dan ada hizbullah, ini ahlul haq dan ahlul batil. Gak ada sikap abu-abu ingin bisa diridhai oleh semua kalangan, gak bisa. Mesti dia secara muslim menentukan sikap, dia mesti kakinya itu berdiri di mana. Kakinya berdiri di ahlul haq atau ahlul batil. Gak bisa dia hanya atau ingin mendapatkan restu dari semua pihak. Iblis merestui, malaikat nabi merestui, gak bisa. Dia kalau dia di sini akan dimusuhi yang sini, kalau dia di sini akan dilaknat yang di sini. Tinggal kita mau pilih mendudukkan di posisi ingkang pundi. Terus. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar memerintahkan kaumnya menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid. Bagaimana tersebut di dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Walaqad arsalallahu rusula liya'muru aqwamahum biibadatillah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dalam rangka untuk memerintahkan manusia, yang memerintahkan kaumnya agar semata-mata beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut tauhid, dan dalam rangka wajtanibut tauhid, dan dalam rangka untuk yaitu menjauhi tauhid. Ini adalah misi kedatangan Rasul dalam mengarahkan manusia supaya ini menjadi karakter dalam kehidupan, yaitu supaya mereka berjalan di atas jalan Allah, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pengikut ajaran Allah, dan supaya betul-betul menjauhi segala ajaran para tauhid, bukan hanya tidak melaksanakan tapi menjauhi. Dan inilah di antara yang diajarkan Islam, memberikan preventif dari awal menjauhi atau membuat jarak yang jauh dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah yaitu akhlak, muharramat. Islam mengajarkan ajaran-ajaran preventif. Tidak hanya syirik yang dilarang, tapi semua wasilah yang akan mengantarkan kepada syirik dilarang oleh Allah Ta'ala dan dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, nyembah mayit syirik dilarang. Maka semua yang berkaitan dengan hal yang akan mendekatkan kepada penyembahan kepada mayit dilarang, walaupun tingkat haramnya berbeda. Haramnya syirik dengan haramnya wasilah yang mengantarkan beras syirik benten. Membangun kuburan di plester, dikasih tulisan, dikasih lampu, dikasih kelambu, dibuat bangunan sehingga nampak kuburan yang punya nilai keramat istimewa. Ini semuanya diharamkan oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Nabi, karena akan bisa mengantarkan pada perbuatan syirik, karena dianggap memiliki nilai kekeramatan. Ini belum syirik, tapi sarana yang akan bisa mengantarkan pada syirik dan dilarang. Beribadah kepada Allah, tapi dilakukan di kuburan, dilarang. Apalagi kalau nyembahnya nyembah, ya ini mayit yang dikubur, lebih terlarang lagi. Karena orang beribadah di kuburan, seakan-akan kuburan ini memiliki nilai keramat, sehingga akan bisa membuat fitnah bagi manusia, untuk kemudian nantinya ditipu syaitan, nyembah kepada kuburan tersebut. Islam sudah betul-betul menjaga umatnya supaya mengambil jarak yang jauh antara dia dengan syirik, dan semua yang mendekatkan kepada syirik dilarang semuanya. Demikian pula di dalam masalah ibadah, hal-hal yang akan menghilangkan atau merusak ibadah dilarang. Contoh salat, hal yang akan merusak khusyuk dilarang. Seperti diantaranya matanya toleh-toleh, ngelirak-ngelirik kesana kemari, iltifat, yaitu noleh. Ini termasuk yang terlarang. Atau juga membuat ornamen masjid yang kemudian mata manusia menjadi terganggu karena ngelirak-ngelirik kesana kemari melihat keindahan. Ini juga termasuk yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah-wasilah yang akan merusak, ya ini kekhusukan seorang. Termasuk bagaimana Nabi itu memakruhkan ketika kita sholat, pas mau sholat datang makanan yang membuat ngiler kita. Kalau enggak dimakan nanti sholatnya sini kebul-kebul ingkung, kebul-kebul ingkung. Sehingga waktu sholat hanya mikirnya tadi makanan yang sudah terhidangkan. Maka tidak ada sholat ketika makanan terhidangkan. Artinya hendaknya dia makan dulu baru sholat supaya sholatnya khusyuk, supaya sholatnya tenang. Walaupun boleh jadi mesti dia terlambat, tapi tidak boleh kemudian ben mau sholat diantri makanan yang membuat ngiler sehingga gak jadi terus jamaah ke masjid. Termasuk sholat ngempet, ngempet dua ini ngempet mau baul kencing atau mau ke belakang. Karena ngempet ini bisa merusak yaitu kekhusukan salat. Demikian pula zina haram, dan semua yang mendekatkan kepada perzinaan dilarang, diharamkan. Wala taqrabu zina, bukan hanya zina yang dilarang, tapi semua yang mendekatkan pada perbuatan zina dilarang. Matanya jelalatan, tidak bisa menundukkan pandangan mata, ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, berpakaian transparan, membuka aurat, menampakkan aurat, kemudian khalwat, berduaan dengan ini bukan mahramnya. Ini semuanya termasuk perkara yang bisa mendekatkan pada perzinaan dan dilarang. Ini adalah Islam betul-betul menjaga kaumnya memiliki sikap hidup yang clear, yang bersih, yang tenang, tidak ada syubhat. Termasuk ketika ada syubhat, maka meninggalkan syubhat adalah keselamatan. Innal halala bayyunun wa innal harama bayyunun wa bainahuma umurun mustabihatun faman ittaqa minas syubhat faqad istaqra'a lidini wa irdi. Halal itu jelas, haram itu jelas, antara halal haram ada yang samar. Barang siapa dia menjauhi syubhat, menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya, menjaga agama dan kehormatan dirinya. Selamat. Syubhat ini sesuatu yang samar, enggak jelas bagi dia, yang tiap orang boleh jadi memiliki kadar syubhat yang beda-beda. Boleh jadi menurut orang ini syubhat, yang lainnya enggak syubhat, karena syubhat itu juga berkaitan dengan ilmu. Kadang ilmunya minim menjadi syubhat. Orang yang mereka sudah jelas perkaranya menjadi tidak syubhat. Nah, orang yang dihadapkan dengan syubhat, maka kaidahnya dia jauhi dulu sampai jelas perkaranya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Yang para rasul itu selalu menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sehingga ini perkara yang menjadi inti dari dakwah semua nabi dan rasul, ini betul-betul menegaskan sikap yang jelas sebagai hamba Allah, kemana dia memberikan loyalitas dan siapa mesti dia jauhi dalam kehidupan ini. Monggo. Bentuk tauhid itu sangatlah banyak, tetapi pemimpinnya ada lima. Yang pertama, setan. Setan selalu menyeru manusia agar beribadah kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitana innahu lakum adzubun mubin." Wahai bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah benar-benar menjadi musuh kalian. Bapak sekalian, beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wattawahid kathirah." Tauhid itu sangat banyak. Sangat banyak. Dari yang disembah, dari yang diikuti, dari yang ditaati. Kalau mau di rinci akan sangat banyak di alam semesta ini para tauhid. Tapi kalau dikelompok-kelompokkan, pentolan-pentolan tauhid, kimbong-kimbong tauhid, ini tersimpul dalam ini 5 poin. Yang pertama, tauhidnya para tauhid yaitu syaitan. Guru besarnya para tauhid, king masternya tauhid itu syaitan, iblis dan syaitan. Kenapa? Karena syaitan, iblis, ad-da'i ila ibadati ghairillah, senantiasa menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Syaitan dalam menyeret manusia kepada kufur syirik dengan segala macam cara. Sebagaimana para penipu itu akan menipu dengan segala macam cara. Kadang-kadang tampil walus, gelembung. Dututnya itu betul-betul bertahap dan kemudian sampai betul-betul orang tertipu dengan rayuan syaitan, rayuan iblis, sebagaimana Nabiullah Adam pun sampai tertipu. Segala macam cara akan dilakukan. Datang sebagai juru nasihat, menampakkan tulus sebagai pemberi nasihat yang berkeinginan baik, padahal di balik itu adalah penyesatan. Sebagaimana Allah jelaskan tentang tipu daya syaitan, makar-makar syaitan, dan Allah ingatkan syaitan itu memiliki khutuat, memiliki langkah-langkah. La tattabi'u wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan untuk menyesatkan manusia, dia dengan tahapan, dengan marhalah, dengan langkah-langkah. Dari yang paling ringan sampai nanti dia masuk ke dalam yang paling berat. Dulu waktu iblis ingin menyesatkan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, sekalian perlu kita kembali ingat, kaumnya Nuh dulu adalah ahli tauhid di bawah arahan dan bimbingan para ulama yang itu pada zaman itu, yang nama-namanya diantaranya Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasron. Kata Ibn Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ini semuanya adalah nama-nama orang salih di kalangan kaumnya Nabiullah Nuh. Ketika orang salih itu meninggal, mereka betul-betul sangat merindukan sosok-sosok orang-orang salih seperti itu. Akhirnya mereka sering sekali i'tikaf di kuburannya, sering datang di kuburannya. Maka syaitan ngasih ide supaya orang solehnya itu dipatungkan, sehingga begitu melihat patungnya orang soleh bisa mengingat orang-orang soleh yang pernah hidup. Idenya bagus untuk mengingat orang soleh dan ajaran-ajarannya, dan ini ide bid'ah. Dan itu dibiarkan setan sampai satu generasi. Dibiarkan gitu aja, hanya membuat patung monumen peringatan. Dibiarkan satu generasi itu, kalau umurnya kaumnya Nabiullah Nuh ya kira-kira seribuan. Sampai generasi ini ludes, mati, ganti generasi baru yang sudah kehilangan ilmu lagi, tidak berilmu lagi, sudah betul-betul bodoh, maka syaitan meningkatkan kualitas ajakannya menjadi nyembah kepada patung-patung tersebut dengan segala rekayasanya tentunya. Jadilah kemudian patung-patung itu menjadi berhala yang disembah oleh manusia. Setelah tahapan yang sekian lama dibiarkan sekedar menjadi monumen peringatan, setan pun juga ketika menyeret manusia ke dalam muharramat bertahap. Pertama hanya menikmati pandangan, kemudian pandangan dibakar di dalam dada, kemudian mulai membuat itisolat, sambungan-sambungan, apa SMS, apa WA, atau apa yang lain-lainnya. Kemudian kopdar, kopi darat, sudah sampai akhirnya mendarat, sampai terjadilah yang terjadi. Tahapannya sekian banyak tahapan, ibaratnya dudut itu ya gak langsung dijebol brel, tapi dudut sampai kemudian del, sampai keluar gak kerasa. Orang sampai kemudian tertuntun keluar dari Islam juga gak kerasa. Ini syaitan, sehingga memiliki khutuat, memiliki tahapan. Syaitan adalah tauhid karena mengajak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menyuruh manusia untuk meninggalkan Allah kemudian beribadah kepada selain Allah Ta'ala atau menyekutukan Allah kepada yang lainnya. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim menerangkan di antara tahapan syaitan di dalam menyesatkan manusia, kalau masih suci bersih dihadapkan dengan amalan-amalan, maka supaya mulai dia meninggalkan yang afdal, sibuk dengan yang mabdul, naik lagi, naik dari afdal dan sibuk dengan yang kurang afdal, naik lagi dia masuk kepada perkara mubahat, sibuk dengan yang mubah-mubah sehingga waktunya banyak hilang, ngeliyeng aja setiap seharian banyak tidur, dolan, ngobrol sehingga waktunya habis, enggak ada amalan yang berkualitas, belum dosa, masih sempatnya itu hanya mubah. Tapi dengan dia sibuk dengan mubahat itu waktunya habis, sehingga dia ketinggalan atau dia tidak tidak atau dia tertinggal dari mengumpulkan amal-amal besar. Pemanya chattingan tahu-tahu sajam, enggak kroso sajam kelewat, kayak sak kelamutan saja sak jam itu, karena asyiknya ya ini uncal-uncalan kalimat, padahal kalau sak jam itu membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah adzim angsal pinten kodi niku dibentel niku angsal pinten bentel sak jam nanti mungkin sampai lambene menireng kesel. Padahal satu kalimat ini sama dengan menanam satu pohon kurma di surga, sehingga sudah berapa ratus pohon kurma yang lewat sia-sia karena menyanyiakan waktu tadi. Ini mubahat. Naik lagi mencicipi yang makruhat atau yang asaghir, dosa-dosa kecil, dosa kecil belum masuk ya dosa besar, sibuk dengan dosa kecil diremehkan, alah kok ngono wae, sehingga diremehkan yang Nabi ingatkan iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, hati-hati kalian jauliah dosa yang nampaknya kecil. Dosa yang nampaknya kecil, gunung itu yang kelihatan gede kayak gitu sekalian, kumpulan dari kerikil-kerikil kecil-kecil sehingga menjadi gunung yang besar. Api yang mulat-mulat sampai besar itu kumpulan dari ranting-ranting dikumpulkan, ranting-ranting dikumpulkan sampai bisa sak lembah, bisa untuk membakar sesuatu yang besar. Nabi ingatkan agar kita juga hati-hati dari perkara dosa yang dianggap remeh. Nanti naik lagi menjadi mulai mencicipi al-kabair, sampai al-kabair itu menjadi hal yang biasa, adaptasinya sehingga al-kabair menjadi hal yang biasa, riba, namimah, sampai berzina, sampai melakukan al-kabair yang macam-macam jadi biasa, mendem, kemudian judi dan yang lain-lainnya menjadi hal yang biasa, sudah enggak kaget lagi atau sudah enggak beraroma busuk lagi. Hidung itu kalau kadang-kadang dari alam bersih ke alam mambu, kalau minta maaf, kalau bisa sekarang sih wangi-wangi, bisa sekarang malah kadang dikasih wangi, semprot-semprot wangi sehingga masuk WC ngungkuli kamar tidur lengkap, apalagi kasih komplit di situ macam-macam. Ya kalau dulu ya minta maaf namanya apa dulu? Jumbleng. Ya kalau masuk ke situ mungkin pertama pites irung, tapi nanti semenit, dua menit, tiga menit, lima menit, oh sudah adaptasi, udah ini enggak ada lagi masalah dengan bau yang ada. Hati manusia gitu juga. Pertama kaget, shock dengan perbuatan jeleknya, shock. Tapi lama-lama malah bisa menikmati. Malah bisa sambil ngerokok di WC juga bisa. kayak makan gado-gado di WC. Terus kalian, ini adalah tahapan orang untuk kemudian menjadi rusak itu dengan tahapan karena berkaitan dengan ini hati. Al-kabair sampai nanti ningkatnya menjadi kufur atau syirik. Sehingga dari yang paling rendah terus diangkat, diangkat, diangkat sampai yang bisa paling mengerikan. Atau setan juga bisa membalik dari target yang paling besar, turun target sampai menggoda manusia sekecil-kecilnya untuk mengurangi kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum atuwwum mubin." Bukankah aku telah buat perjanjian kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan sekali-kali nyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang sangat nyata. Nyembah syaitan, hakikat penyembahan adalah ketaatan. Mentaati syaitan sama dengan dia menyembah syaitan. Maka kata malaikat ketika ditanya, "Aha ula'i iyakum kanu yabudun." Wahai malaikat, apa mereka-mereka itu menyembah kalian? Apa mereka-mereka menyembah kalian wahai malaikat? Kata malaikat, "Subhanak." Maksud jingko ya Allah, "Balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bi mu'minun." Sesungguhnya mereka menyembah jin dan mereka itu mengimani jin. Hakikat menyembah jin yaitu mentaati setan. Karena manusia mentaati setan walaupun menyembahnya malaikat, nabi, matahari, bulan, tapi yang membimbing mereka sampai nyembah matahari, bulan, bintang, kemudian nyembah gudel macam-macam itu adalah setan. Matahari, bulan, bintang, segala macamnya enggak pernah memerintahkan mereka menyembah dirinya. Tapi setan yang mengarahkan manusia mentaati, mentaati, mentaati sampai menyembah itu semuanya. Sekalian yang dulu kita sampaikan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.